Ada yang mau tanyakan? Langsung boleh pakai kertas, silahkan. Nah, jangan malu-malu. Tidak harus santri yang tanya, Ivan-Ivan juga boleh. Tidak ada. Tidak ada yang tanya. Brother, jangan malu-malu. Angkat tangan aja. Yo, kok diem aja. Tidak ada ya? Yakin tidak ada? Apakah selain ahlu sunnah tidak membicarakan firqah-firqah yang lain? Jawabannya, membicarakan. Sebagian mereka membicarakan firqah-firqah yang lain, tapi yang dibicarakan itu barakallahu fikum perkara-perkara yang jelas penyimpangannya, dan umumnya adalah firqah-firqah yang terdahulu. Bahasanya, yang dibicarakan itu firqah-firqah yang dirasa aman bagi mereka. Bicara mereka. Ahlu tamyi' hadhi haula al-mukhadzila ini, ikhwan. Yang fitnahnya sekarang sangat dirasakan besar terhadap dakwah salafiyah. Mereka juga bicara ISIS. Tentang masalah khawarij. Kenapa bicara? Aman bagi mereka. Tidak ada masalah. Mereka juga bicara. Ahli filsafat, Mu'tazila, Jahmiyah, dan segala macam. Bicara mereka. Kenapa? Aman bagi mereka. Tidak ada masalah. Tetapi mereka tidak pernah dan tidak bakal bisa berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan sekte. Yang mana mereka punya maslahat di situ. Tidak ada sejarahnya mereka membicarakan dengan detail dan rinci tentang Ihya Uturath Al-Kuwaitiyah Al-Hizbiyah itu. Justru malah membelanya. Ya apa ya? Tidak ada sejarahnya mereka membicarakan tentang bahaya tamyi', bahaya sikap menggembosi dan lembek. Membahas tentang siapa itu Ali Hasan Al-Halabi, siapa itu Ibrahim Ar-Ruhaili, siapa itu fulan wa fulan. Tidak bakal. Malah membelanya. Kenapa? Dikarenakan maslahat ada pada mereka di situ. Lama ya? Nah, itu yang dimaksud. Tidak bakal ya. Jadi kalau ada ahlus sunnati wal jamaah salafiyin yang membicarakan masalah hal-hal ini, marah mereka. Itu sibuk dengan fitnah. Ya Allah, sibukkan dengan ilmu, ilmu, ilmu. Jangan sibuk dengan fitnah. Loh, ini lagi membicarakan penyimpangan sebuah fitnah. Bukan membicarakan fitnah. Menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan pemahaman fitnah yang namanya Halabiyah, Ruhailiyah dan semacamnya. Barakallahu. Tapi giliran ketika kita membicarakan masalah bahaya radikalisme ISIS, tidak ada yang komentar. Tidak ada mengatakan, jangan sibuk dengan fitnah, jangan sibuk dengan fitnah. Ya Allah, belajar, belajar, belajar. Tidak ada. Kenapa Ivan? Tidak ada masalah bagi mereka yang membicarakan ISIS. Paham dong? Paham ya ikhwan? Itu kenapa mereka itu orang-orang yang dikatakan ahlu tamyi', dan kenapa mereka tetap berada di tengah-tengah mereka, dikarenakan maslahat. Itu semuanya karena maslahat. Maslahat apa ya ikhwan? maslahat duniawiyah. Barakallahu fiik. Naam, ifhamu hadza barakallahu fiikum. Masya Allah. Yang ini susah dijawab ya Pak. Nah, belum waktunya harus menjawab yang satu ini. Yang lain. Nah, tidak semuanya dijawab, right? Ini bahaya kalau ada masa dan waktunya. Afwan Ustaz, apakah kita diharuskan menerangkan penyimpangan MLM? Masya Allah. Mutalawin, la'ab makir, halabiyah, dan seterusnya kepada orang awam. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya ikhwan fillah azzakumullah, ada satu kaidah besar di dalam memahami fitnah ini. Harus sampai baik-baik ya. Satu kaidah besar dalam memahami fitnah ini, yaitu perkara-perkara yang sifatnya itu ilmiah. Perkara-perkara yang sifatnya itu ilmiah, maka wajib atas setiap muslim untuk mengilmuinya, berkeyakinan dengannya, dan membangun mauqif di atasnya. Kok bengong? Paham gak ini? Perkara-perkara yang sifatnya itu ilmiah, maka wajib atas setiap muslim salafi mengilmuinya, meyakininya, dan membangun mauqif, sikap jelas di atas. Adapun membicarakannya, paham ikhwan ya? Adapun membicarakannya, menyampaikannya kepada orang lain, itu harus mempertimbangkan maslahat dan madharatnya. Pak, harus mempertimbangkan maslahat dan madharatnya. Kalau maslahatnya besar, disampaikan di kalangan para santri dan para ikhwah seperti ini, tak tak tak tak tak tak tak tak, belak-belakan tanpa tedeng aling-aling, tidak ada masalah. Disampaikan kepada para madu'u-madu'u yang kebingungan, sampaikan terang-terangan, nih, ilmiah, tidak ada masalah, itu maslahat besar. Pertanyaannya kalau dengan orang awam, Ustaz, ini antum harus perhatikan baik-baik maslahat dan madharatnya. Terkait dengan mereka, bisa jadi antum belum bisa menyampaikannya kepada mereka. Mungkin antum sampaikan kepada mereka batilnya sebuah pemahaman lengkap dengan dalil, dengan tanpa menyebut nama. Paham ini? Mau penerapan kaidah? Loh, kok diem saja? Mau penerapan kaidah? Kenapa satu ini kok jadi takut semua ini? Tak kasih sekte-sekte yang masa lalu. Terkait dengan masalah adanya fitnah khawarij. Yang lagi in sekarang ya. Fitnah khawarij. Tadi apa faedahnya ya? Kalau berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya ilmiah, wajib diilmui, diyakini, dan membangun mauqif yang tegas di atasnya. Antum harus tahu khawarij. Harus tahu khawarij, apa madhab mereka, apa syubhat mereka, apa penyimpangan-penyimpangan mereka, dengan dasar yang jelas Alkitab wassunnah, dengan pemahaman ulama. Tentunya harus para ulama yang berbicara, antum yang mendapatkan matengannya. Antum ini kan masih talib ilmu ya, ya harus membantah rudud bantahan-bantahan ulama. Apa kata ulama tentang khawarij? Apa bantahan mereka tentang khawarij? Penyimpangan-penyimpangan, sifat-sifat dan segala macamnya. Itu ilmiah. Paham ikhwan? Antum harus ilmui itu. Harus kamu tahu penyimpangan mereka. antum harus yakini itu perkara yang menyimpang, dan antum harus membangun mauqif yang tegas di atasnya. Kamu yakin dengan siyakin-yakinnya khawarij ini fitnah, khawarij menyimpang, sekte sesat. Itu mauqif yang tegas. Tadi pahami? Lu kok diem aja? Adapun membicarakan tentang masalah khawarij kepada orang lain, dilihat maslahat dan madarat. Kalau masyarakat luas umumnya kaum muslimin sekarang anti khawarij, maka antum bisa dengan leluasa menyampaikan masalah khawarij, pemahaman mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, sifat-sifat mereka kepada orang awam. Kenapa? Antum pandang orang awam anti khawarij, pas gitu ya ikhwan. Tadi paham? Sampaikan. Apakah bisa menyampaikan tokoh-tokoh khawarij kepada orang-orang awam? Dilihat antum ini bicara di mana, siapa yang antum hadapi. Itu namanya pertimbangan maslahat dan madharat. Kalau antum bicara di kalangan salafiyin ahlus sunnah, bicara di kalangan orang-orang awam yang antipati dengan khawarij, sebutkan namanya tokoh khawarij nasional Abu Bakar Bashir, ada masalah. Semacam Imam Samudra, Amrozi dan segala macamnya, Nurdin Top, antum bisa ngomong langsung dengan belak-belakan. Kenapa? Maslahat menghendaki. Tapi ketika antum bicara di markasnya khawarij, masjid umum, tapi itu lingkungan-lingkungan khawarij, mereka yang banyak di situ, mau memiliki orang-orang yang fanatik kepada tokoh-tokoh mereka, ya tidak mungkin antum bicarakan belak-belakan di situ. Besar masyarakatnya, bisa-bisa antum tidak bisa pulang. Maka antum sampaikan pemahaman-pemahaman saja, penyimpangan-penyimpangan dengan ilmiah, ayat, hadis, keterangan ulama, selesai. Tidak perlu antum bahas tokoh-tokohnya. Tidak mungkin kamu sampaikan Abu Bakar Bashir, tokoh khawarij nasional. Dengar mereka digeruduk antum, tidak bakal pulang ya. Paham tuh? Duh, kok diem aja. Paham gak ini? Jangan gini-gini aja. Kok ida ini? Barakallahu fikum. Contoh yang berikutnya, antum gini-gini. Sebab contohnya masalah khawarij. Saya contohkan langsung yang real sekarang ini. Mau? Kok diem aja? Sekarang di Indonesia Raya ini kita sedang gonjang-ganjing terkait dengan fitnahnya Dzulqarnain misalkan. Nah begitu ya, muncul keterangan dari para ulama besar, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Al-Bukhari dan yang lainnya, keluar kalimat tahdzir kepada dia. Fitnah. Bagaimana sikapnya antum Evan, faedahnya? Loh, amal ya perhatikan. Kok diem aja? Lupa kan? Mantuk-mantuknya toh, jangan dilupakan. Perkara-perkara yang sifatnya ilmiah. Diapakan? Aduh, gak jadi. Diapakan? Diilmui, diyakini, membangun mauqif yang jelas dan tegas di atasnya. Tadi pahami? Antum harus tahu siapa yang berbicara demikian. Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali mengatakan fulan mutalawwin la'ab makir yamshi 'ala tariqatil halabi fil makr. Ini orang yang mutalawwin, warna-warni dalam manhaj dakwahnya, la'ab, senang bermain-main dalam cara dakwah, makir, ahli makar, berjalan di atas caranya al-halabi al-mubtadi' dalam perkara makarnya tadi. Keras. Siapa mengatakan demikian? Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Alim besar pada masanya. Ulama kibar, termasuk pembawa bendera Jarrah Ta'dil pada masanya. Mu'tabar. Ada lagi yang lain? Ada. Syekh Muhammad bin Hadi. Walaupun bukan dengan ucapan yang sama. Syekh Al-Bukhari. Siapa lagi? Tambah lagi Syekh Hani bin Burai dan yang lain-lainnya, masyaallah. Banyak ikhwan. Barakallahu fikum. Yang seperti ini antum kaji, antum ketahui. Itu sisi-sisi ilmiahnya. Barakallahu fikum. Oh, diisukan dia membuat surat penjelasan untuk klarifikasi tentang masalah ini. Tengok surat balasannya kayak apa isinya. Ilmiah, jangan terlalu cinta kepada dia, jangan terlalu benci kepada dia. Pelajari dulu. Oh, ternyata bahayanya itu pertamanya bagus, tengah-tengahnya nuduh para asatidzah berdusta, menyampaikan khabar dusta kepada para masyayikh. Nah, jadi enggak beres itu. Di akhirnya nantang-nantang, nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah tentang masalah ini. Loh, ini orang enggak beres. Siap rujuk, enggak kunjung rujuk dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Terkait dengan rujuknya dia dimuat sebentar, tenggelam lagi. Tidak ada bukti taubatnya dia dalam rujuknya, jujurnya dia dalam bertaubat dan rujuk kepada Al-Haq. Teman-temannya yang masih seperti itu, dakwahnya juga masih seperti itu, membiarkan anak-anak murid-muridnya yang pro dengan dia menyampaikan komentar-komentar yang begitu mengerikan, dia biarkan aja. Hadza rajul kama qala Syekh Rabi mutalawwin la'ab makir yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Yakini, ilmui, yakini, bangun sikap di atasnya. Nahnu ma'al kibar, al barakatu ma'a akabirikum. Barakah bersama dengan orang-orang besar kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan isnad yang hasan. Barakah para ulama kibar mengatakan demikian. Halas. Wah, bangun sikap yang tegas di atasnya. Ini mauqif saya. Fulan la'ab mutalawin makir. Apa tadi? MLM. Halas. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya tidak belajar kepada dia, tidak menghadiri majelisnya, tidak mendengarkan ceramah-ceramahnya, tidak membaca karya-karya tulisnya, sampai taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Gamblang ya, itu mauqif yang sangat jelas. Terus apa bisa membicarakan dia di depan orang-orang awam? Itu masalah membicarakan. Yang ini apa kaidahnya ya, mempertimbangkan maslahat dan madharatnya. Sama kayak yang lain, mempertimbangkan maslahat dan madharatnya. Kalau di kalangan orang-orang awamul muslimin enggak ngerti sapa lho konten iku. Yang enggak ada gunanya antum ceramah umum di masjid umum dan segala macamnya, kamu teriak-teriak awas bahaya dulu kornet. Sopo, enggak ada maknanya, enggak ada faedahnya. Ya kalau saya harus sampaikan di kalangan orang-orang awam. Tapi ketika ditanya oleh para ikhwah, para mad'u, para talaba, para santri, ustaz, bagaimana mauqif kita terkait dengan dulu kornet? Atau jangan diam jadi bahasa. Ya, akhi, jangan sibuk dengan fitnah, sibuk dengan ilmu saja. Loh, mana mauqif kamu yang jelas tadi? Mana kalamul masyayikh? Kamu sampaikan kepada mereka tentang kalamul masyayikh. Kamu sedang berbicara di depan para talaba, para santri, para mad'u alusunnah, membutuhkan keterangan kamu, penjelasan kamu, supaya jangan bingung. Sampaikan. Kita bersama dengan kibarul ulama. Jangan gitu tok ngomongnya itu. Global ya, akhi. Sampaikan, kita bersama dengan kibarul ulama. Asy-Syaikh Rafi mengatakan dia mutalawin la'ab makir dan beliau belum mencabut tahdirnya sampai sekarang. Konsekuensinya begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini sampai taubat dengan taubat nasuha. Paham ikhwan? Paham. Khalas. Ini mauqifnya kita. Ta'lim lagi. Ayo, belajar. Agak. Sudah menyampaikan sikap yang jelas baru nyuruh belajar. Santrinya ngerti, paham. Oh gitu toh, emang orang gak beres ini makir kan? Sudah, belajar lagi terus jalan. Nggak kemudian zikir dulukornen, dulukornen, dulukornen, dulukornen. Lah ya, itu bukan ahlus sunnati wal jamaah. Yakfi, kalimah satu munasabah antum sampaikan sekali, dua kali yakfi. Orang tahu bagaimana mauqifnya antum, orang tahu bagaimana argumentasinya antum, selesai. Belajar lagi. terus jalan. Hakata, itu pertimbangan maslahat dan madarat. Mereka menuduh kita-kita ini sibuk membicarakan dia. Sibuk fitnah, fitnah, fitnah, fitnah, fitnah. Yang mana? Itu kajiannya mesti masalah itu, masalah yang mana? Nah itu dikit-dikit sebab-sebab penyimpangan manhaj. Emang dia tok yang dibahas. Itu pembahasan umum ya akhi. Kenapa antum gelisah sekali ada pembahasan masalah manhaj, gelisah membicarakan masalah penyimpangan-penyimpangan. Kenapa kamu kok gelisah itu? Dikarenakan anda itu memang bukan sunni, bukan salafi. Ciri-ciri sunni salafi itu enggak demikian. Paham kaidahnya ya kawan? Demikian dalam semua kasus fitnah itu demikian. Ilmui hal-hal sepertinya ilmiah, antum ilmui, antum yakini, kembali kepada para ulama kibar, apa kata mereka cara ilmiahnya, hujah-hujahnya, yakini, ilmui, pegangi, punya mauqif yang jelas. Ini mauqif saya. Tidak lempar-kelemper, lembak-lembak, jelas, ini mauqif saya. Bicara sebentar. Kalau bicara ada pertimbangan maslahat dan madaratnya dalam Allah itu. Paham ya kawan? Joko diem aja. Paham tak? Jangan paham. Paham, amalkan, praktekan. Jangan tahu-tahu pulang dari kajian ini memang Afif orangnya terlalu keras. Duh, ya apa sih? Lagi bicara masa ikarul mungkar ya harus tegas ya, tidak mungkin bicara ikarul mungkar lembek-lembek begitu. Ayo hati-hati dengan tulkarnya dia suara. Sampai yangnya itu keluar marah, ka'annahu mundhiru jaisin, seakan-akan beliau adalah orang yang sedang memberi peringatan kepada pasukan-pasukannya, kedengaran sampai pasar. Jadi enggak gitu, ada waktunya tegas, ada waktunya menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang halus. Itu harus sunnah. Ada waktunya lembut, santun pada tempatnya, ada kalanya tegas, lugas pada tempatnya. Ya kalau bicara ingkarul munkar ya harus tegas dan lugas. Bicara penyimpangan-penyimpangan seorang tegas dan lugas. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Jam 8 ya ikhwan. Saya targetkan dari jam 8 ya. Ikhwan. Ternyata kok banyak pertanyaan. Apa benar ungkapan berikut? Para istri tidak dituntut untuk tahu tentang aliran-aliran menyimpang, tidak dituntut untuk tahu tentang fitnah. Dia hanya dituntut untuk mengamalkan hal-hal yang Allah wajibkan. Nah, di antara yang Allah wajibkan yang mengenal fitnah tadi itu diwaspadai. Karena jika tidak tahu asal-usul fitnahnya nanti akan terjadi syubhat di hati. Semuanya berkewajiban untuk mengetahui ini semua. Yang laki-laki, yang perempuan, yang suami, yang istri, tapi dengan cara yang benar. Paham? Dengan cara yang dibawakan tadi secara ilmiahnya kembali kepada para ulama kibar, apa kata mereka. Barakallahu fikum. Kalau sang-sang istri enggak punya kesempatan untuk menghadiri tempat-tempat taklim, suaminya menyampaikan, "Dek, hati-hati. Ada fitnah di Indonesia, fitnahnya Dzulqarnain. Dia ditahdir oleh Syekh Rabiuddin Hadi, Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan. Kata mereka tuh begini, begini, begini, begini, begini. Hati-hati deh, konsekuensinya jangan talim sama dia." Suaminya yang menyampaikan. Jadi gak bakal ada syubhat kalau dengan cara yang benar. Nah, itu sikap yang benar ya. Itu sikapnya kamu, sudah, terapkan. Terkait dengan bicara-bicara sama umahat-umahat itu pertimbangan maslahat dan madarat. Gitu, harus tahu ya Pak. Nah, what? Duh ya gak mungkin. Pertanyaannya antum singkat tapi jawabannya panjang ya kawan. Ada waktunya nanti insyaallah ya. Terakhir ya, Adapun pertanyaan tentang masalah sururiya itu apa, pondok mana saja yang punya pemahaman sururiya, panjang. Ini semuanya panjang itu. Nanti ada waktu berikutnya insyaallah taala. Beruntung. Untuk ayatnya sangat jelas, tidak ada yang rumit, tidak ada yang samar. Ya, menjelaskan tentang satu bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah. Hendaknya ada dari kalangan kalian sebuah umat, mana semuanya sebagian saja, anjuran untuk berdakwah pada perkara kebaikan, anjuran untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka dikatakan sebagai orang yang beruntung. Gamblang, jelas. Ayat semacam ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk sebuah ormas dengan struktur yang ada. Ada ADART dan segala macam. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk partai Islam dengan tanzim yang ada. Kenapa bertentangan dengan nas-nas yang lainnya yang melarang kita untuk berpecah belah dengan cara seperti ini? Melarang kita untuk membuat hizib-hizib. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bersekte-sekte, bergolong-golongan, engkau bukan termasuk golongan mereka sedikit pun ya Rasul. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kamu jangan sebagaimana orang-orang musyrikin. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan masing-masing hizib, masing-masing kelompok, masing-masing organisasi, masing-masing partai, merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ayat-ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama, larangan untuk membuat perpecahan dalam agama, larangan untuk membuat partai-partai dan yang semisal. Sehingga ada masalah. Ayat itu diamalkan secara pribadi, secara kelompok, tapi sifatnya ta'awun saja, koordinasi, tidak ada yang namanya tanzim, tidak ada yang namanya kepengurusan pusat, wilayah, daerah, camat dan segala macamnya. Bagaimana itu? Untuk melaksanakan gerakan dakwah dan gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak dibenarkan dengan cara ormas atau dengan cara parpol. Kenapa? Ayat yang lain tadi melarang kita untuk berbuat demikian. Paham bang? Ya? Sekarang kita ini berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Masing-masing kita berdakwah dengan kemampuan kita. Itu perkara yang sangat mulia, dapat keutamaan ayat tadi. Sebuah pesantren, sebuah ma'had seperti sekarang ini, menyampaikan perkara yang ma'ruf, mengajak perkara kebaikan, nahi mungkar, itu tidak ada masalah. Sifatnya hanya koordinasi, ta'awun, saling bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Tidak menggunakan parpol khusus, ormas khusus, dengan tanzim khusus, tidak ada. Tidak ada ketua pusat, ketua wilayah, daerah, tidak ada. Paham tak? Ini yang dimaksud. Barakallahu fikum. Adapun dengan cara-cara tanzim dilarang dengan ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Paham tak? Allah hari itu. Jadi yang terakhir ya. Yang ini sekian terakhir. Oh, terakhir baru tanya pak dokternya ini. Ya, apa ini? Oh gimana pak, gimana pak? Dasar halalnya Jadi gini Pak, bedakan antara nizam dengan tanzim. Kalau nizam itu koordinasi saja. Kalau tanzim itu ada ADART-nya. Ada struktur kepengurusannya. Tanzim itu hizbiyah. Nizam itu ta'awun syar'i diizinkan. Kalau seandainya insyaallah enggak ada. Seandainya pondok ini ada tanzimnya. Misalkan, Namanya pondok apa ini? Al-Faruq Khalifakor. Al-Faruq. Ada pimpinan pusat, Dr. Khair. Misalkan begitu Pak ya. Ada pimpinan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Wilayahnya fulan-fulan-fulan, daerahnya, camatnya, demikiannya sebagaimana yang ada itu. Ya, hadhihi hizbiyah. Paham ya? Itu hizbiyah. Kenapa? Tanzim di situ. Paham enggak? Ya? Itu tidak boleh. Dengan ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang larangan berpecah belah dan membuat hizbiyah. Tapi kalau tidak ada tanzim, yang ada ta'awun, saling bantu-membantu, ya tentu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, itu labas, itu namanya teknis dalam bab ta'awun tadi. Ini bagian ngurusi ini, ngurusi ini, ngurusi ini, ngurusi ini. Itu namanya ta'awun alal birri wa taqwa, wa ta'awun alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wa la'udhu. Bagus. Yang ini ta'awun dengan hartanya, ini ta'awun dengan pikirannya, ini ta'awun dengan fisiknya, ini ta'awun dengan arahannya, dengan ide-idenya, ini dengan doanya. Bagus. Tidak ada ADART, tidak ada tombing. Bagus. Dakwah, perorangan atau perkelompok semacamnya. Itu yang dimaukan dalam ayat tadi. Paham gak? Bukan dengan cara tombing, tambiman. Paham ya kan? Ada mafhum Allah Ta'ala alam bisawab. Kok kemalaman jam 8 lebih 10. Nah, insyaallah pada kesempatan yang berikutnya akan kita lanjutkan penjelasan muallif terkait dengan dalil-dalil tentang perkara yang beliau bahas. Naktafi lahu anaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.